Konflik dengan Muawiyah tidak selesai, akhirnya Sayyidina Ali terbunuh. Karena Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan Husain pulang ke Madinah. Di situ ribut dengan anak Muawiyah namanya Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan terbunuh keracunan di Madinah. Sayyidina Husain tidak lagi di situ, pulang ke Basra. Tapi karena dendamnya Yazid, dikejar di tengah jalan dan tertangkap di daerah namanya Karbala. Seluruh cucu-cucu Rasulullah, keluarga besar, darah cucu-cucu Rasulullah ditumpahkan oleh pasukannya Yazid. Kapan? Tanggal 10 Asyura, yang oleh orang Jawa disebut Syura. Maka tanggal 10 Asyura menjadi tanggal duka cita seluruh kaum muslimin di dunia karena terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Itulah makanya karena Asyura terbunuh cucu-cucunya Rasulullah, orang Jawa yang masih memegang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah tetap tidak mau melakukan kegiatan yang bersifat senang-senang di bulan Asyura. Sopo sing aswaja? Siapa yang ahli sunnah wal jamaah? Tapi mereka lontarkan fitnah orang NU, santri, bahkan orang Jawa. Kenapa bulan Asyura tidak mau bikin kegiatan? Karena orang Jawa punya keyakinan bulan Asyura nyiroro kidul man. Nantu, ini kejahatan pengetahuan yang luar biasa. Nah, itulah maka bulan Asyura tanggal 10 ada yang bikin bubur merah putih. Bubur merah pertanda darah, bubur putih pertanda tulang-tulang dari Rasulullah. Orang Iran bikin apa? Bikin peringatan dengan melukai diri sendiri namanya Syiah. Karena orang Iran punya punya ikatan kekeluargaan dengan Sayyidina Husain. Keluarga Sayyidina Husain terbunuh, orang Iran tidak bisa bantu apa-apa. Maka kemudian mereka menyesali diri dengan melukai diri sendiri. Itulah kalau orang Jawa disebut pilopa.